jiwa ini dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam waktu 24 jam itu dia akan membutuhkan waktu untuk dia berkhidmat. Maka itu mungkin Tuhan menjelaskan kalau dia berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkhidmat, maka Allah Ta'ala akan membutuhkan segala urusannya. Kalau urusannya kemudahannya untuk berkhidmat itu semua dalam sebab apa? Berkhidmat itu dalam perkara yang paling besar. Ada dua orang kata, wa man arada dunia fa'alaihi bil Qur'an, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil Qur'an, wa man arada Allah fa'alaihi bil Qur'an. Ada dua orang kata begitu. Riwayat itu. Apa yang Allah dia maka dia berkenaan dalam Al-Qur'an. Siapa yang berkenaan akhirat maka dia berkenaan dalam Al-Qur'an. Dan setiap orang yang nak semua-semua itu kembangkan Al-Quran. Berkisah dengan tahu Al-Quran. Baru pulang, berkisah dengan kata Al-Quran. Kita akan belajar tentang Al-Quran. Berumur panjang banyak kita tetap sabar. Sedih kalau kita ini anak itu dah ramai. Tapi Al-Quran tak baca dan tidak baca. Terus kadang-kadang kita ini kita tak pandai nak baca. Kita buat pandai nak baca. Lupa pandai baca. Orang macam ini kita buka mulut sama bunyinya Cina. Al-Quran dan hasil tak bunyinya. Semua dia tak tahu. Wow, sama mana? No. Puruh juga. Bisa mana? Dia tak tahu. Puruh bisa mana? Lesih juga. Sebab ini dia punya satu masjid itu. Ada orang pasti saya buka dia. Dia kata, tak punya saya nak tanah Fatiha. InsyaAllah boleh pasti baca. Kalau saya nak baca, tak apa. Saya macam saya nak baca, saya baca. Bolehlah bacaannya seperti itu. Pada beberapa kesalahan yang dia baca. Kemudian dia kata, sebenarnya saya ini pasti ini tahu baca Fatimah. Hal ini semua mantap. Dan hal ini mantap kuat. Maksudnya dia punya Allah tak boleh tidur. Tapi tak tahu. Buruk macam mana. Lah macam mana tak tahu. Itu tak buruk-buruk. Maksud saya tak tahu. Nak kata buruk-buruk dalam Tuhan. Allah Allah sering sebab perjalanan kita ini dapat maksud kita tak berlihat macam mana anak kita ini kita boleh lihat tak masuk kita suruh semayang ada tak semayang suruh tak malam-malam kita suruh dia belajar kita nak belajar kita suruh dia nak masjid dia tak nak masjid sebab perpuncaan daripada kita yang tidak sedikit beratkan tentang ilmu yang akan baru akan. Kalau ada anak dalam kehidupan kita, ilmu pahamu'in yang kita kena tahu, yang kita kena senang. Kalau kita kena faham, yang kita kena tutup. Dan kita tak rasa kewajiban. Kalau kita tak pergi ke ilmu, kita kena rasa salah di sisi Allah SWT. Kalau kehidupan kita pula dah. Sebab itulah yang akan membantu kita ke alam yang benar. Ke alam yang tidak benar dan membebaskan antara benar yang baik dan buruk. Kalau berkata-kata tadi, berkata-kata mereka yang telah menjadi biuk dan semangat untuk membuat ini. Dan kita menangkap tentang ilmu syariah, kita menangkap tentang akhidat, kita menangkap tentang tatawun, kita menangkap tentang akhlak. Maka kita nak akan mudah kita berkulungan. Golongan yang pertama yang mendapat kepada dapat ilmu, kita rahmat, kita dapat keambilan kepada Allah SWT dalam dengan dia untuk ilmu. Kerana semata-mata tak berdua kelemahan kepada Allah SWT. Ini satu modela pencapaian yang tinggi. Jika orang ini, kita tidak ilmu, kita nak buat satu, kita nak tengok orang ustaz, tak buat orang ini. Kita tengok. Orang muka dia itu dan dah nak kita juga. Haa, nak tengok dulu. Sebelah dia itu nak tengok. Dia cakap macam mana, cakap, rancak, tak cakap. Tengok kat tengok dulu. Haa, ustaz itu jadi mana orang tahu. Haa, dia itu kadang-kadang dia tengok kat tengok. Aku yang pertama maksudnya dia bukan datang nak kutip lagi, nak kutip lagi daripada apa yang disampaikan untuk dia menerima maaf. Ada tengah-tengah yang kutip lagi ini, nak kutip tawatan, nak kepada tawatan. Ada tengah kutip lagi ini, nak supaya dia tahu kata dia doa dia. Dan nak orang yang tahu, ada dia terhubungi kepada orang lain. dan ada juga yang dulu makhluk Tuhan itu kerana tak mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semua itu adalah untuk menawar tersebut untuk alam penawar-penawar yang suci yang benar-benar besar dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu kita tersingkat semata-mata makhluk kepada Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Allah ta'ala itu menandaki semua. Maka kita membuat pengamal nak kepada pahala, kalau menurut maka kita pahala itu biasa, maka kita nak pahala dalam bahagian dalam Allah Allah dan tak satu dan pahala. Kalau kita main di masjid, orang mana orang lagi, ataupun pahala yang kita dapat menurut pahala, kita nak kepada pahala. Tetapi kalau orang yang pahala itu khusus, maksud orang yang benar-benar nak menjadi kelemahan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mentara mutaqabbil yang dekat sungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mengharap kepada pahala, tapi dia mengharap kepada kasih sayang Allah, mengharap kepada rahmat Allah dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana maqsudi wa ridaka taqbul. Rabbana Tuhan aku, engkau lah tujuan aku. Lepilami atas maksuri, wabawaka maksuri, dan berbohong insyaAllah yang aku tutur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas kalimah ini, kita tidak menutup. Dalam setelah berlaku berzikir, hati-hati anda maksuri, wabawaka maksuri, dan Tuhan pun sesungguhnya engkau lah tujuan aku, aku hidup bersama kamu Allah Ta'ala. Aku dihidupkan, aku dimandikan, aku makan, aku pakai baju, aku majmayah, aku bekerja, semua yang terangkan satu tujuan. Bila anda maksud kamu adalah tujuan aku, walaupun Allah bantuni dan tujuan semua yang aku dapat yang lain adalah semata oleh Allah engkau. Bila kata oleh Allah, kita tak nanti banyak aman, tak nanti banyak aman. Tapi Allah Ta'ala dengan kehidupan kita yang ikat walaupun kita ada amal, Allah Ta'ala beri masukkan kita ke dalam surga Allah. So, kita berkata nak berdoa ya Allah, Tuhan surga Allah dan aku. Surga Allah anak-anak aku. Surga Allah semua kehidupan aku ini, tak ada pada aku makan sampai lah aku. Semua kehidupan dalam keharian aku. Surga Allah berkatkan. Agar kita tidak terlibat dan paling kita mahu kita terlibat. Maka kalaulah persoalan itu, dia mempunyai kursus mata-mata nak menutup rata Allah. Jika kita mempunyai kursus mata-mata akan diberikan kursus, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelamanan, diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan. Sebab apa? Ramai ini kerana ada para orang yang ramai yang tidak ada nama orang. Dia mempunyai nanti al-Ashab. Dia menjawab, macam buku kita tanah. Lepas pada jadi dunia, dia tak mengerti, dia tak ada dia orang kata dalam istilah kita tu siapa? Tuhan siapa yang dalam diri kita? Tapi si Allah siapa lah? Dia yang berfikir kita, untuk berfikir apa yang bentuk dalam hati kita, bukan apa mana yang bentuk itu apa semua tu dia tuhan. Maka dia seorang nama yang dulu menarik kita nama sampai sekarang orang menyebutkan dalam bilang bahasa sejak nak nama dia. Dia ada isi yang sama, mereka ada isi yang sama. Kemudian dia besar. No? Dia besar dengan satu kalimah yang apa yang begitu menunjuk satu orang itu pedas. Orang itu pedas saya rasa. Semua dalam hal ini duduk dalam jasa 20 tahun. Lebih lama daripada anak murid yang pun, tapi memang tak pandai itu. Haa, tak pandai itu. Dia start daripada ribu, bermula daripada saat itu, dia berhenti dan dia belajar dalam usia yang 40 tahun. Dan usia dia dah lama, kalau kita berusaha itu dah berkaratkan dalam 40. Kalau nak menghafal ini, kita kena berpuluh. Kalau bawa belum balik ni, dia hafal Quran insyaAllah dan nafsir bin Hajar berkata para ulama kalau kita menghafal berulang seperti mana kita sulit dibaca kita bahas dibaca berkata nafsir bin Hajar maka kita cikgu halnya angka dia ni kena aku rahum dan tak mencahkan lah. Tapi kalau kita sulit dibaca no, mayanya aku aku kita sebenarnya akan terbatas. Kalau dia hanya dia akan terpadam. Kita pergi buat kita pergi tahun-tahun sini, dia akan hilang macam tu. Kita pergi dalam orang tersebut, dia tak kuat lagi lah. No, siapa yang kuat. Kalau siapa yang berkuat ini yang menghafal, seperti mana dia memberi dia lagi. kalau nama kasih dia ni dia ni tak nak buat apa. No. Masuk itu sudah aku sudah aku sudah aku sudah aku sudah aku tak tak apa yang kan. Tapi kalau tak sudah sampai 10 dia kan. Dengan kita berhaya untuk dia anak kita ni tinggal hantar untuk dengan tuan berapa dan tuan. Nanti, no. Umur anak-anak pun tapi dia tulis lagi juga macam Tuhan seperti itu. Kalau dia tulis Tuhan apa dalam Tuhan sampai umur 15 dan jauh. Dalam SPM itu apa dan tuan. Bentaran Tuhan juga menunjuk umur SPM itu apa. Karena SPM itu pengenangan dalam lawan-lawan saya yang menjadi hakim ini. SPM itu sebuah-sebuah ini. Kalau ini orang yang saya ingin ini. Kalau bikin baru petang kau dapat diri-diri. Semua Al-Quran itu mencapai. Takkan dengan ini orang tak mencapai. Kalau ini orang itu, saya tak mencapai Al-Quran. Maka berlaku tadi. Dia anggap, anggap yang masih umur yang 40. Dia saya tak kurang sekarang masa tak nak. Tapi dengan keadamannya, nak mencari rebuah Allah subhanahu wa ta'ala dalam usia yang tua dan masa yang tidak, dia menjadi para ulama yang menggunakan ini. So, sampai sekarang, orang sudah disahkan. Sama juga, bagaimana kita menghadap Al-Haytan, kita menghadap Al-Asfaran, kita juga menghadap dalam dalam rangka iman asyafi. Dia menghadap Al-Asfaran, dia bakar dalam jalan, bidang apa itu? Bidang hati. Kalau Ibn Hajar Al-Haytani dia pakar dalam bidang fiqah. Takwa juga, dia ni umat tua orang ini. Dia umat tua orang ini. Tapi Alhamdulillah, satu Ibn Hajar untuk Ibn Hajar anak kepada Batu. Hajar ni Batu. Hajar ni Batu. Takwa dia tengok hanya ni jatuh titik atas Batu. Nama-nama lepuk tak. Lepuk tak Batu. Setelah dia pun ambil resah aku. Aku sudah dapat tanggung. Aku lagi. Lagi tidak hari. Lagi musuh hampan. Sikit-sikit-sikit. InsyaAllah akan menjadi banyak. Akan menjadi satu kebetulan yang banyak. Dan aku akan pandai juga satu hal ini. Maka itu yang kita kena pakai. Kami dah pasti dah dua orang main. Tak tahu apa-apa. Benar-benar itu. Tak tahu apa. Namun kalau kita tidak ada tekad, dan kita tidak ada masalah, yang Allah telah berikan kepada kita, insyaAllah, Allah subhanahu wa ta'ala boleh berikan kepada dunia Allah dan zamanmu, dan dia orang sama Allah nak berikan. Maka sebab itulah umat Ibn Hajar Al-Haytani boleh sebutkan dunia juga dalam dunia fitrah Imam Syafi'i. Dan pada sebab ini dah sebut Syaikhan, dua orang itu, tak ada dikatakan Ibn Hajar Al-Haytani yang dalam pakar dalam bidang pasal Imam Syafi'i, yang dia menunjukkan ulama-ulama lepas daripada dia. Jadi dia berusaha. Kita ada macam-macam juga dalam tempat bersuci anak Tuhan. Allah letih bulan dengan orang kata tak nak cakap Allah semua orang yang tahu ada kan. Sejak Tuhan, sejak Tuhan juga tak ada benda kita ada kerja ayat yang berhenti di atas batu. Bila Allah usaha dengan usaha kita doa sebab doa kita dan lihat sebab dan lihat kita suruh orang pulang dan lihat dan dan kita buka di tempat yang ada kepada kita lagi kita dan kawan diri dia supaya dia kawan dan kawan yang baik. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan juga apa yang kita hajatkan, apa yang kita usahakan. Yang penting kita kena usah. Teruskan usaha. Dan sama juga macam kita Tuhan bumi. Walaupun ada sedekah nanti kita tetap usaha. Sebab Allah Ta'ala tetap juga akan berikan kepada kita. Dan yang pertama kita terima Allah tadi, dia yang mendapat rasa yang baik dan orang yang beruntung dalam kita niat kita ibu dan kita Allah. Tak tahu aku, bukan sana lagi. Karena kita niat kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan susun pergerakan kita, susun semua langkah kita supaya kita menjadi orang yang berguna dan ilmu yang kita dapat, dapat nasihun diwai, nasihun diwai. Kita akan bermanfaat kepada orang yang kita. Dan yang kedua kata Imam Syafi'i, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera, untuk mendapatkan keuntungan yang segera di dunia dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda, sedangkan dia sendiri, dia sendiri menyadari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Maka Orang muda, orang ini adalah berada di dalam gunungan yang berbahaya. Kalau di dalam gunungan ini seluruh puncak bertolak, maka diri bani, ia akan mati di dalam keadaan suhul khatimah. Kemudian, urusan yang terselah, terselahlah kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidur Allah tadi. Ialah orang yang mencintai nak mencapai keuntungan dunia. Dan mendapatkan dia sudah menjadi dalam jalan Allah. Tak kata kalau kita nak kepada kemewahan Allah, kemewahan kita tak kata. Tetapi kalau semata-mata itu kita butuh ilmu, lebih menjadi dalam jalan Allah. Kalau kita tidak fokus kalau kita menjadi apa ini, apa ini pulang pulang. Ataupun kita belajar tentang agama ini untuk mencapai pangkat ataupun kemewahan dunia yang bersifat sementara. Bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesat juga akan beri kepada kita. Kalau kita selalu berdua, kalau kita rupiah, Allah dan bincin kau, tak ada apa, kerja apa, tak ada apa semua, kita hadir dan mesti kita. Kita mesti dan mesti akan juga semua surah, tunjuk Quran dan kita dan mesti. Anak akan Quran dan mesti. Maka dia lukisnya apa saja dengan dia nantinya. Maka di tengah dia akan cukup diikhlaskan. Sedangkan dalam waktu kita ingat pada kita itu sama ada kita ikhlas cukup kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kita itu hanya rasa macam-macam nak kepada dekat kita. Sebab kalau kita melihat secara ulama-ulama silam. Sebab secara ulama-ulama silam. Mereka tidak ada pekerjaan yang khusus dalam berpahlah dan tiba agama orang ini. Jadi besar, non berarti tinggi, dan jadi besar 5 minggu 9 dan 6 minggu 9 betul-betul dia menjadi karena mereka jadi. Tapi ulama yang berpandangan lebih hebat, boleh belajar-belajar dengan ulama yang ada di atas sekarang ini, yang mana mereka tak tinggalkan dan pun dengan benda-benda. Tak tahu, itu kan dari hari itu. Kecil pada hari itu. Imam Syafi'i masya Allah imam yang paling besar dan tidak ada dalam para ulama ada orang yang mampu sampai tahap pemahaman itu seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Ada orang sampai sampai berantuk sebelum haji. Bukan ada orang berantuk juga biasa. Kita lagi muda nak apa? Lagi muda nak apa? Kita nak apa? MP3 ada, MP4 ada, MP5 ada. Imam Syafi'i kata, betul ramai ini. Satu pun satu. Ramai yang tak ada. maka lima ini sebut satu-satu apa yang diajar dari Imam Malik Rasulullah Ta'ala Anhu Alhamdulillah. Maka Imam Malik tengok pegangan pun dan terus tersebut dengan sebagian Imam Asyafi'i Rasulullah yang boleh menghafal kita muwaffaq hadis-hadis yang lebih daripada ribuan hadis dalam masa seminggu. So, ribuan hadis sebenarnya dia daripada Mekah ke mana? Kita muwaffaq pun juga dengan Imam Malik. So, perjalanan yang daripada Mekah ke Madinah dalam perkara Quran. No? Dalam bahan dia dulu, dalam kaki dia tak. Dalam bahan dia sendiri pun, dia boleh hafal lah kita muwaffaq. So, kalau dia kan di sini baliknya. Sini balik dalam tanya ni. Imam Malik Mekah yang sebut satu-satu semua apa yang dia telah hafal. Dan itu tak tahu ini efek. No? Dia boleh kita di dalam, dalam efek tu saja. No? Kita boleh pun macam-macam kita. No? Pertama dia ada itu ada satu dia punya iPad tu. Kita tu bukan dengan kita kaki saja. Al-Quran dalam tu, fekoh dalam tu, dia saja. Dua semua. Tapi sebab kita tak mampu dengan tak terlalu ini. Untuk hati kita ni ada sampai. Ada perkara yang kita lihat dari sesuatu. Kita nak kalau kita ni hebat. Oh, dia ni hebat, tak apa pun. Dia ingat semua kenapa dia ingat. Ulama mana dia ingat. Semua ulama dia ingat. Satu mana juga macam tu. Dia belajar untuk orang nak kata dia ni hebat. Dia belajar untuk kata dia dapat pangkat. Dalam pangkat dan dapat sesuatu hamba untuk ini, maka Allah Ta'ala akan mau, Allah Ta'ala akan tersat apa ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kepada ulama-ulama yang terdahulu. Sebab ini kita juga tersat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak berbicara betul-betul Imam Dahulu yang bukanlah orang yang kaya pun. Maka kaya itu bukan, desa itu bukanlah cara untuk kita menggunakan diri kita. Lalu ini kena antara awal ini, baru kita ini saja berdasarkan desa. Kalau kena ada kursi yang empuk, ilah yang empuk, kata yang empuk, panggil rambut ya. Dan waktu itu kalau ada musuh, panggil rambut. Kalau kita bisa, kalau tak mesti ada orang khusus, dia sama. Kalau kita mahu dia boleh besar. Besar pula orang nak kena hafal, nak kena semuanya, nak kena semuanya. Nak kena hafal, nak kena kaki, kena bincang, nak kena berpun rasa orang dengan kawan-kawannya. Maka ada pun sementara yang susah, maka dia boleh susah dengan hibur sendiri. Tetapi kalau kita yang susah, dia belajar. Dan jika orang ini pun susah juga. Ketika belajar tak ada mak, susah. Nak faham tak ada mak, kita susah. Yang pun sama dengan yang mudah. Tetapi kalau kita yang susah ini, kita niat kelahan sesuatu. Nak dapat kita yang bersifat sementara, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan boleh. Tetapi kita akan mendapat apa ni? Balasan yang buruk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia datang kemudian urusannya terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena orang ini dimaafkan atau diusah oleh Allah Ta'ala. Maka misalkan kalau yang kita tunjuk itu kerana seseorang, kerana sesuatu yang selesa daripada Allah, maka terserahlah kepada Allah Ta'ala sama ada dia nak balas kepada yang baik ataupun dia nak berisah Allah. Tetapi kalau kita pernah tak tahu, maka dia iman orang tadi. Kalau dia mendapat taufik sebelum matinya. Lalu dia bertawak dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya. Dan sempat pula membuat kebetulan terhadap apa yang bersedera dan sesuai. Maka bolehlah dia dikumpulkan bersama golongan yang beruntung. Kerana orang yang bertawak dan kalau berdoa sama seperti orang yang tidak bertawak. Kata Imam Al-Quran tadi, kita juga tak terutama kita niat sebelah tu bukuh. Sekarang kita bisa sekarang semua kuali. Semua kuali itu semua kuali selat. Mungkin ni selat ni sendiri. Tak ada tu yang disruption ni selat semua kuali semua kuali. Aku tak lagi ni tak apa. Kalau kita pasal ilmu, kita lelah tu ada semua kuali. Tak apa, dia pijak. Mungkin orang tu yang kuali. Semua itu tu tak apa. Selalu kalau kita ambil ilmu apa semua. Semua dia tersebut. Kita guru yang dia berhantar di rumah tu, wajib. Saya lah satu pun dia kena jawab dari jawab susah dan jumpa. Dan jumpa dia sebagainya. Yang lagi mana, tekan ni jumpa. Jumpa sini. Saya pun je lah. Allah lagi sini, kata-kata. Jadi misalnya dia nak buat satu, susah, kita nak ikhlas. Orang kaki di sana, bayar. Orang benda yang dibutuhkan bukan masalah ini. Mata kita tengok benda juga. Nantinya kita mesti banyak benda-benda juga. Hati kita, kita nanti kita punya tak kekemahan, tak kepada kekayaan, tak kepada kesetiaan. Hati kita itu susah nak khusus. Maka mungkin kita kena lain, tak kepada sesuatu. Namun kita nak Allah kita akan terang kepada kita. Kalau kita bertawad, kita perlu. Terus kita bagi, insyaAllah itu kita akan kita amalkan dan akan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bagi mereka yang bertaubat, disebut oleh Al-Quran Al-Ghazali, kamu akan seperti orang yang tidak berdosa kepada Allah. Sebelah dengan ketiga dari Al-Quran Al-Ghazali, dan yang ketiga golongan yang ketiga golongan Al-Quran Al-Ghazali ini, ialah orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Maka ia menjadi sesuatu yang ditutupkan itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta orang. Ada juga tutup kekayaan kerja tandai. Orang yang menjaga, dia juga tak dapat. Ya. Sejak, maka ia menjadi sesuatu yang ditutupkan itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta orang dan menghimpunkan dengan kerusakan dan belaga-belaga dengan ramai pendukungnya. Ia menggunakan ilmu yang mengikut itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk menaruh keuntungan dunia. Walaupun demikian, ia masih berpengalaman dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana ia masih lagi kepada rezim yang menyimpan di para ulama. Dia berkata seperti berjalan ulama dan berpandangan seperti pandangan ulama padahal zahir dan batin yang penuh dengan tamak dan halawah dan menghimpunkan kesalahan dunia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan yang orang yang berkata zahir dan bersuku dengan gelap syaitan dan banyak sikit alasan untuk dia bertawad kepada Allah kerana dia telah menyentuh bahawa dirinya termasuk di dalam golongan yang orang yang baik. Jadi ini yang dimaksudkan dengan golongan yang ketiga. Golongan yang pertama ini kita pasal dua satu salah. Dan golongan yang kedua ini kita walaupun dia niat selain daripada Allah Subhanahu wa Taala, dia niat untuk mendapatkan sesuatu, dia niat untuk mendapatkan dunia kampuan dengan dunia ini. Walaupun begitu dia masih besar itu. Dan yang kedua ini disebut sebagai istidraj. Menuntut dari istidraj, ya Allah bagi nikmat yang begitu banyak kepada dia kita dirupa. Dia nyakmat banyak, itu begitu. Dia fikir ini Allah akan nasib selalu. Dah saya dalam itu mungkin dirupa. Tak apa dia cerita. Setelah itu iman, dia boleh berpura Allah alim jiwa alim. Rasulullah SAW telah menyebutkan, dia pesan kepada seorang sahabat, dia kata, apa sedekah yang paling afdal? Sedekah paling afdal ya, sedekah yang paling afdal ialah sedekah ketika mana kamu sedang kaya dan ketika mana kamu sedang dalam keadaan kita. Seorang kita itu yang paling afdal. Orang milik sedekah itu terlupa orang. Kalau kita bisa senang, bisa kita jalan, kita lupa, kita tunjuk bisnes senang, bisnes ni, bisnes sikap, tak sikap, no, bisnes pop, tak. Banyak-banyak bisnes ni, tak pop nak bisnes ni, senang pun tak tak. Abu Rahman tu nak tahu, pun bisnes ni lah. Nak Abu Rahman pun bisnes ni lah. Bukan tak, dia akan ambil dia tegak, semua ketawa. Dia tak bisa, lepas dia semua tegak. Dia akan bisnes ni, bisnes ni. Nak, dia tegak. Semua asal, Rasulullah kata aku ada dalam dunia aku tunggu yang beranak lah, aku ni sebagai aku, aku akan Rasul. Rasul kata, apa? Aku apa asal di dunia? Dia tak ada, aku ni kenapa? Tapi kita tu di dunia lupa pun. Nak berkata kita tu bila kita nak kena, kita lupa dan apa akan ramai dia lupa. Tapi kalau itu mesti, kalau itu tak kena, kita semua tak ada dia lupa. Duk saja, tak tahu apa. Hati pun, ini sedih. Sebab tu lah guna asyik itu orang tua. Makhluk pun makhluk dan orang tua yang banyak. Duh, tak apa. Sibuk, sibuk ke ni. Tiga tua, sibuk ke ni, tua, sibuk ke ni, tiga, sibuk ke empat, dua. Bukan dua lah ni, kita empat. Di mana itu makhluk kami empat tu. Makhluk kami yang ada satu. Kita menyebukkan diri kita sehingga kita tak empat dalam kita. Dan diskusi oleh ulama-ulama ini karena mereka yang hanya mencari Ya, pilihan saja atau ulama-ulama kita ini yang dia tidak masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa Taala. Doa Allah itu ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu lama la taf'alu fa'tuna wa hayyuna orang yang beriman. Kenapa kamu berkata dan malam yang tidak kamu amalkan dalam surah Ash-Shu'ara ayat yang kedua? Terus itu nak menyatakan bahwa kita orang beriman yang ada ilmu kita pandai cakap dan ustaz pandai cakap. Dia pandai buat nama, dia pandai ucapkan, dia pandai nasihat. Tapi dia boleh semua kepada orang yang benar. Tentuklah kisah. So, ini kisah nama orang. Kisah sebutkan apa ni? Kalimah Al-Fatih, kalimah Bismillahirrahmanirrahim. So, semua kisah. Kalimah kita baca Bismillahirrahmanirrahim ni. Kita ni mungkin. Apa sesuatu ni ikut kisah kita. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah keberkatan. Jalan-jalan nak berbunyi seorang, berbunyi sebab kita mencium dengan Bismillah Rasulullah. Itu bunyi tak. Pumpah. Anak pun aman. Anak pun Bismillah Rasulullah ini pun jalan banyak. Sebenarnya Bismillah Rasulullah ini telah. Sebab dia cakap, dia tak mencium dengan dirinya. Sebab. Tapi orang yang tenang tu, bahkan mesti mendapat manfaat walaupun dia tak nampak alim, tak pandai cakap, tapi kemungkinan pun lebih daripada orang Islam. Contoh, kita datang, Ustaz datang, kita lawan nak dengar-dengar, berdiki, insyaAllah, mari. Kalau berdiki, berdiki, itu ada. Selamat, banyak-banyakkan istirahat, banyak-banyakkan baca Al-Quran, insyaAllah, berdiki, berada, insyaAllah, ta'ala. Kalau boleh, orang tak salah, yakin dengan kuat ini disebutkan dengan kekuatan dia hanya pantai ini pantai saja, tapi dia tak mampu nak aman kadang-kadang kita itu pantai juga kata-kata anak kita tak puas, tak taklah, lewat jana, dapat semua ini, no, no, no, no, no pantai lah ucapkan apa ini anak-anak kita berkata atau suara ini, no, rezeki itu ada di mana-mana tak puas. Kita tengok akhir itu tak dapat tolong. Kita dah kepada Allah. Kita tak dapat tolong tu ni. Macam mana? Allah Allah saya tak tak lah. Dia dah di mana orang. Kita cakap kepada kita tak ikut merapuan. Apa yang saya cakap. Satu yang sebut. Ialah yang menjadi mengalami. Lima satu. Lima satu. Lima satu. Wahai orang beriman. Kamu banyak pandai cakap. Tapi kamu tak beramal. Dengan apa yang kamu cakap. Kalau kita berpegang umum dengan Al-Quran, kalau kita berpegang umum dengan Al-Quran, kita meyakin umum dengan Al-Quran, maka segala masalah di luar dunia kita, dengan kita yang mandi Al-Quran, dan kita faham agama kita. Kemudian kata, kita maluan dari dunia ini, dan orang ini sebenarnya terbentuk dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam daftar Allah mengurangi dajjal, aku alimu dengan dajjal. Fakila, mana ya Rasulullah? Fakala, ulama usulul. No, Allah Taala yang menjelaskan. Fakila, namun tak ada masalah dengan itu. Fakila, selain daripada dajjal, kata Rasulullah SAW, alimu dengan dajjal. Ada yang berpakaian yang saya aku bimbang, betul dajjal, betul dajjal. Dan saya bukan seorang. Tapi Rasulullah lebih takut, lebih susah daripada saya berdajah. Maksud tak ada lebih susah berdajah. Dan sekarang kita tak pandang aku, orang berdajah. Maksudnya, dia aku itu orang berdajah itu. Dajah, orang awal. Maksudnya, lebih tahu daripada berdajah. Lalu orang yang bertanya, lalu ada orang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, apakah itu wahai Rasulullah? Dan apakah itu wahai Rasulullah? Nabi Rasulullah alaihi wa sahbihi wa sallam menjawab mereka adalah ulama su'i. Yang ini ulama yang sehat. Dan ulama su'i. Ulama kumak. Ulama kumak. Maksud kata ulama yang menyembunyikan perkara dan sebenarnya. Kita ini, contoh terkali-kali orang yang tahu alama, sebenarnya tak berarti. Walaupun kita itu lain. Walaupun macam tu, orang ni tak senang. Mereka tak senang dengar dengan apa yang kita ucapkan. Tapi benda tak lah. Kita kena kisah kata benda ni tak boleh buatkan. Benda ni halal. Benda ni ribok. Kita tak jatuh. Kita masih makan. Sebenarnya, kalau kita untung kita jangan, no, kita nanti untung kita ambil, nanti upahlah kadang-kadang dia poki ke apa. Kadang-kadang kita untung lapang yang besar-besar yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak tahu. Tentu macam yang berasa juga mungkin saya mencari insya'Allah ini, dia pun lapang yang salah, dia lapang yang salah, dia lepuk apa presiden untung lapang. Bahawa presiden yang lalu, presiden yang paling memperkenalkan itu, yang ini berwakili parti ini, parti kerajaan sekarang. Saya berwakili apa-apa. Dia tepuk. Apa-apa yang saya mencari, dia tepuk. Kalau Ustin Barak, dia kata, wahai Barak, selaku akhir lah kamu kepada kepada rakyat nanti. Kamu kenapa aku angin kepada dengan dia dan mereka menunjukkan dengan dia mereka mencapai pendidikan semua lalu ini kamu jalan kamu besar ada lah ulama karena anak sedap itu kita mungkin kalau ibu pak sultan menawar kamu dengan anak seri masih mungkin saya juga akan buat satu kalau saya terus lagi kita potong tak dapat duit dia tidur lagi kan kalau kita tidak akan buka kita lagi takut sebab apa kita tidak ada benda yang mungkin. Dan isya mutawir sama itu dia ada buatkan kipok ya. Bukan kipok dia ada kipok kerisahan ini. Ada kebayaan dia yang begini. Sebab apa dia ini tengok berdua dengan segera Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh cakap. Sebab dia yakin bahawa semua rezeki datang daripada Allah. Dia pun bukan nak dapat duit itu daripada kusti Allah. Tapi dapat duit ataupun dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata-kata kita tengok. Kita tengok kepada sampai Allah sallallahu alaihi wasallam Allah dah ada berjaya di sini. Tengok-tengok tak pakai di luar. Tengok-tengok juga. Alam juga ni Masya Allah. Dengan joget pancang rasa apa-apa semua. Kita ni Allah kata lebih. Dia nak semua orang tak lari. Luk sebenarnya ni buat-buat tak apa lah. Dia buat apa lah. Dia buka lah. Tak apa lah ni semua. Termasuk juga di kalangan mereka yang menjadi dan kau ada buat-buat tapi tak tegur. Maka terbunuh buat anak-anak ini. Adi mata pun ramai orang yang faham dan pun hanya berantai cakap. Oh, anak orang ini semua nampak anak sendiri. Tak nampak lah. Adi mata pun terlalu anak. Dan mungkin pun ini macam-macam. Tak ingin fungsi untuk berkali ini senang. Berkali ini saya yang pertama itu juga sebanyak orang fungsi. Anak kita paling murah. Kita tak nanti tukar gila kita, tak nanti orang yang jauh hubungan dengan kita, berdua dan kita. Anak kita akan nak kerja ke baju-baju orang tahu orang kuat tak tahu kita pun tak kuat lah. Kita tak nak hajah pun, kesuluhan dan sebagainya, tak kuat lah. Anak sini tak kuat itu kau, habis. Sesama kita harus bikin apa kuat kuat, luk tangan, tak tahu jawa, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, luk belanja, tapi bukan mereka berjalan. Contoh, ayam-ayam mungkin ada. Mereka itu mungkin ada. Tak ada. Bisa nak tersukur-sukur. Tak ada yang kita. Dan dokter kalau kita melanggar, kita nak tersukur. Kalau kita kaya kaya kaya, tak boleh tandang ni. Dan apa anak-anak kita dah, saya yang semua kita. Anak-anak tak puas tandang kita. No. Kalau saya yang itu. Adik impak kita, walaupun dia sebagai pendidik, dia adik impak kita yang tak tahu apa-apa. Dan kita selalu ada apa. Kita ini kenal kami. Dan orang akan respect dia. tidak ada mak, tidak sempur suasana. Kalau mak sepati bakar air yang tahu semua, mula-mula mesti saja tak sempur. Sampai mereka bisa bersih itu, sebab apa? Jaga, kita jaga kunci kita, dan dia buat sama kaki. Itu tak cukup dalam bulan-bulan. Sebenarnya kita harus dengar-dengar. Dan kita lagi tentulah kepada mereka, karena kita itu berlaku depan kita. Sebab itu kami jalan kita juga. Anak kita, jadi imigrasi kita menjawab. Jadi kita lebih boleh kita menjawab dan kita nak berlaku. Baik, kemudian yang dibatulkan oleh ulama semua itu adalah ia menyembunyikan dan tak berhati tak terbuang sebab dia tidak ada kepentingan. Kata ulama dan tidak fungsi contohnya Allah Akbar. Kerana orang dia tak mental dan kebenaran, dia tak diberi satu tanggungjawab fungsi yang besar. Hebat. Sebab tu lah Imam Ahmad dan Ahmad, dia tak nak sesuai kerjaan. Dia tak mahu sesuai kerjaan. Bisa kira Allah. Kalau Allah tak nak, dia tak mahu sesuai kerjaan. Dia tak tahu dia tak ada ikan dia kerjaan. Menyatakan dia bersedia sini nak sebuah kerjaan. Maka dia aku tak mahu harapkan dia untuk berkejar dengan mana-mana pun sebab apa aku ini dah sebab dia senang tu. Kenapa tak tak senang? Hal khalifah lah. Sebab kata dia, so khalifah lah. Khalifah Islam, khalifah Islam, mana cara juga kan? Yang mana? Untuk bersama dia, untuk asal wakil. Tapi untuk asal wakil ni, dia khalifah Islam. Tapi bapak apa di kalangan para tadi, dia bunuh. Tak, dia bunuh. Dia katakan yang dia bunuh. Dan ini yang akhir dia murahkan ini. Dan ini sebab anak buah kepada sahabat. Rasulullah Ta'ala anumkan Ismail. Dia bunuh tadi itu. Sebetulnya dia bunuh tadi itu kata mencakap. Itu kata kita berjumpa kepada Allah. Kamu bunuh bukan cara-cara orang. Bunuh ulama, bunuh sekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu akan membalas dengan balasan itu. Maka walaupun begitu jadi ancaman boleh. Tapi ini jadi tetap dibunuh untuk hidup pada waktu ini, dia harus menangkap kami dengan baik. Baik orang mana? Baik orang mana? Kau tidak tahu. Kau tidak tahu. Dia yang menangkap kami dalam Al-Quran. Kalau ada apa kemungkinan besar kita ini tak sen. Tahu macam Al-Quran tanpa lagi. Dia tak ada. Dia suruh awak dan ulama. Ada yang ulama. Dia tak tahu dia suruh kamu ulama. Jadi di dalam satu ini, dia tak tahu apa orang kecil yang buruk kan. Orang buat lupa surat ni pun. Jadi nanti yang nama kan. Sama juga macam tadi orang tak. Dia yang menawarkan. Maka dia tak tahu tak. Tapi dia yang lain waktu buruk para ulama seperti yang Allah SWT dalam bukan hari. Dan dia juga lah susuk satu kopi yang menentangkan. Menentangkan apa itu kapok kepada. Apa itu kapok yang ada. Dan kita ni nanti kapok kita akan turun. Itu kapok. Kalau kita masuk dalam Masjid Al-Haram, kita akan turun tangga. Turun tangga dan pergi ke Masjid Al-Haram. Tapi itu masalah ini. Kenapa zaman yang asal dan zaman yang berbuah, nanti dia paling berapa, dia berbuah. Kita mengatur saya berapa, jadi kita bersaji. Tangga yang kita bawa, kita naik, kamu nampak apa. Kalau sampai yang benar dia buka, itu asal kopi yang dia berlokal saya. Sampai enam dekat akan dia punya dekat dah. Mengenai dia kepada atas. Datang daripada atas ke bawah. Dan kita akan nak pergi bawah, kita akan turun tegak. Dalam itu lah, sebelum sama Yusuf Aslamawi, dia pada bawah, naik ke atas. Nak menyesalkan bawah ke atas kepada kepada Tahmah. Tapi dia yang kuat. Kita harus punya orang dekat. Tapi dia bunuh para ulama banyak. Maka dan itu tekan tak buat dia bunuh pula dan dalam satu tahap datang suara yang mesti selama 2 minggu bunuh ulama bunuh ulama nanti mana pun tak tak nanti buat suara sampai dia mati dalam keadaan yang itu di satu kontak tak akan dikontak tak pernah akan dikontak hukum dan semuanya terbaik tapi dia tetap menjalankan hukum tak tapi dia baru dia sikit kenapa baru dia sikit sama itu. Tapi saya tak ingat dalam kuliah tak tahu dan nama tak tahu. Jadi ini yang dimaksudkan. Kita sudah sebuah tu Iman Asad Iman Handat. Dia sebuah. Dia sebuah. Sebab aku tak tahu nanti mana-mana hadiah pun. Orang tak hadiah pun dekat rumah dia atau apa semua. Dia tak tahu. Maka sebab aku yang sebuah dan dia tak tahu. Orang tak sebab yang akan duduk kepada apa yang sebuah tersebut. Tetapi berbeza dengan Iman Ali. Sebab dia Allah Ta'ala aku oleh Allah. Dia berbeza dengan keadaan. Dia ulama keadaan. Tapi keadaan semua. Sama. Tapi sama dia. Kembali ke masalah hari ini waktu tak berada lawan Indonesia hari sedang dia masuk dalam rumah dan diri dia berubah pasal malu cantik-cantik pasal minyak wangi yang paling mahal dari duduk tempat yang terkejar Islam berbelak besar pun di MW cepat orang tanya lepas dia ulang kerajaan tapi kerajaan itu di bawah sebab apa masa berhasil itu sesuatu yang sangat berhasil. Kalimah tak kata Alhamdulillah dia kata Alhamdulillah. Dia boleh bergerak dan juga dihubungkan dengan ramai orang di rumah. Jadi, kalau kita kenal ulama macam itu, maka dia itu lebih tahu daripada kajian. Yang itu untuk orang, yang mana fatwa boleh diubah-ubah untuk keadaan dan untuk bergerak kepada kita. Tahu sulat kita. Benda itu untuk berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai itu juga. Dan selain itu tujuan dan kerjaan untuk menyesatkan manusia. Tetapi ulama sufi walaupun tidak menyerahkan lain memadukan orang lain daripada sisa dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain berbuat kejahatan kerana amalan seseorang itu lebih pertekan daripada percakapan. Sebab apa kita kata ulama sufi lebih tahu daripada dajjal ketara aku dikabir. Dengan kalangan yang berat-berat menyebabkan orang awal jadi masih sabun masih perlu dengan agama kemudian berkata namun aman dan pembahasan mereka mengajak orang lain membuat kejahatan sama amanan seseorang itu lebih berkesan daripada sekatapannya dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan pembahasan ulama suh daripada perkataan mereka. Maka apa yang dapat dirasakan oleh ulama suhu dengan perbuatan mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dibalikkan oleh ulama mereka. Orang yang jadi sebenarnya belum berani menyimpulkan dunia banyak-banyak kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama suhu. Maka itu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang ramai membuat kepada maksiat maka inilah yang sangat diimbangkan oleh Nabi SAW. Kalau tak buat kita sambung ini, kita nampak benda panjang kerana baik. Kita sambung tanda jadi. Hari itu matahari kita dia akan datang di syurga. Perbezaan antara ulama usul ini dengan Dajjal. Maka Rasulullah kata Dajjal itu dah terorak. Tapi ulama usul ini lebih teruk berbanding dengan Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya, boleh kita menghayati dari baik-baik ini. Dengan apa yang saya sebutkan. Soalan kita ini, kita nak berdiri mereka. وقصار في دارهم من الخطاب أدروا من الخطير جيني لك متعجل حجي لله فتدعبني مستعلم تكون أخلاق تتعرف تتعرف صفات من يحوانيا لكن الله مسلم فالكتا تقمان كفر أدامنا تكون عملك كالتخيط وعلمك كالنوح من يجبتك عملات كانوا تكون لما تقوم dan ilmu kamu seperti mana darah ilmu yang tidak apa no? Tapi amal mana ini ilmu mana tapi amal itu no? Kalau kita nak buat contoh nanti contoh Thank you.